Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله نحمد الله تعالى ونشكره على نعمه الكثيرة. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menyanjungnya atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, kita kembali melanjutkan kajian dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil Ummah di mana kita masih menyebutkan beberapa tafsir dari surat-surat pendek. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tafsir dari surat Al-Asr di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa bahwa semua manusia ini dalam kerugian kecuali empat golongan, yaitu orang-orang yang beriman. Dan tidaklah iman seseorang itu sempurna kecuali dengan dia berilmu. Kemudian dia mengamalkannya dan senantiasa saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Oleh karena itu, disebutkan dalam riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Sahihah disebutkan sebuah atsar kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhir wal 'ashri ila akhir surah. Disebutkan dalam riwayat Tabrani tersebut, dahulu dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu, ya, tidaklah mereka berdua berpisah sampai salah satu dari keduanya membaca surat Al-Asr. Jadi disebutkan bahwa para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam mereka saling mengingatkan tadzakur, saling mengingatkan di antara mereka dengan surat Al-Asr. Kemudian kita lanjutkan kepada tafsir surat berikutnya, yaitu surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah, surat Al-Humazah termasuk surat Makkiyah. Termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladhi jam'a ma law wa'addada يحسب أن ما له أخلده قل لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة fi 'amalin mumaddadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun artinya adalah celaka. Wa'id, ini ancaman. Celaka. Atau juga dimaknakan wabalun wa syiddatu adzab, bisa juga diartikan wail adalah bencana dan siksa yang keras, ya, siksa yang keras bagi siapa? Likulli humazatin lumazah, bagi setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, humazah dan lumazah. Artinya humazah, al-hammaz alladhi ya'ibun nasa wa yata'anu alayhim bil isyarati wal fi'li. Humazah adalah orang yang mencela orang lain dengan isyarat dan perbuatan. Ini humazah. Orang yang mencela saudaranya atau orang lain dengan isyarat dan perbuatannya. Sedangkan makna lumazah, alladhi ya'ibuhum biqawlihi, yang mencela mereka dengan ucapannya. Dengan ucapannya. Jadi wailul likulli humazatin lumazah, maknanya kata Allah, celaka atau siksaan yang keras bagi setiap orang yang senantiasa atau sering mencela orang lain, baik dengan ucapannya ataukah dengan perbuatannya. Baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, wail ini juga disebutkan termasuk wadin finnar, salah satu lembah di dalam neraka. Hanya saja riwayatnya terdapat perbincangan di kalangan para ulama, apakah riwayat itu sahih atau riwayat yang dhaif, yang lemah. Walhasil, ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka mencela, suka merendahkan orang lain, baik dengan isyarat atau dengan perbuatannya ataukah dengan lisannya. Dan di antara sifat orang yang suka mencela itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya, allazi jama'a ma law wa'addah, yang dia senantiasa mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya. La hamma lahu siwa jam'il mali wa ta'didihi wal ghibta bihi. Ya, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, orang ini yang suka mengumpat, yang suka mencela, ya, tidak ada keinginannya melainkan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya, dan senantiasa menghitung-hitungnya, menunjukkan dia sangat ambisi, ya, sangat ambisi untuk mengumpulkan harta. Walaysa lahu raghbatun fi infaqihi fi turuqil khairat, dan dia tidak memiliki keinginan untuk menginfakkannya dalam jalan-jalan kebaikan, ya. Ini yang tercela, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail, dengan siksa yang keras, siksa yang pedih. Itu orang yang suka mencela, ditambah lagi ambisinya adalah untuk mendapatkan harta dunia, ya. Tidak terbetik sedikit pun untuk menjadikan harta itu wasilah, sebab yang mendekatkan diri kepada Allah, ya. Tidak terbetik sedikit pun. Dia tidak ingin untuk menginfakkan di jalan-jalan kebaikan. Wasilatil arhami wa nahwi dalik. Ya. Dan juga tidak terbetik dalam hatinya untuk menjadikan harta itu penghubung silaturahmi. Ya. Dan yang semisalnya dari jalan-jalan kebaikan. Ya. Ini yang tercela. Oleh karena itu, kebalikannya dari yang seperti ini tidak tercela. Orang yang mencari harta untuk tujuan yang baik, ya, agar bisa berinfak di jalan Allah, agar bisa menjadikan wasilah perantara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak tercela. Nah, yahsabu anna malahu akhladah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya, dia menyangka, ya, karena kebodohannya dia menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkannya di dunia, ya. Ini sangkaan dari orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang tidak mengerti agama. Dia menyangka bahwa dengan harta itu dia akan kekal di dunia. Oleh karena itu, hari-harinya ambisinya untuk mengejar dunia. dia menyangka dengan hartanya itu akan menambah umurnya, ya, akan mengekalkannya di dunia, ya. Dia menyangka dengan sifat kikirnya, ya, sifat pelitnya, tidak mau berinfak di jalan kebaikan, dengan itu akan semakin bertambah umurnya. Ya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, walam yadri annal bukhla yuqassiful a'mara wa yukharribud diyar wa annal birra yazidu fil umur. Ya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya kebakhilan atau sifat kikir itu akan menyebabkan, ya, umur seseorang semakin pendek. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menambah umur seseorang. Ya. Ini kata Imam As-Sa'di rahimahullah. Dan hal itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsha' lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang suka agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Dijelaskan oleh para ulama bahwa kebaikan atau terkhusus di sini amalan silaturahmi akan menjadikan harta seseorang itu semakin barokah, semakin lapang, dan umurnya akan semakin panjang. Ini umur yang dimaksud adalah umurnya mendapatkan keberkahan, ya, ataukah umurnya semakin panjang dalam catatan para malaikat Allah, ya, dalam catatan para malaikat Allah. Sedangkan dalam catatan Allahul Mahfud, ya, umur seseorang itu sudah ditetapkan, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Adapun yang ada di tangan para malaikat Allah bisa saja, ya, bertambah ataukah berkurang. Na'am, wallahu alam. Yahsabu annama lahu akhladah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang ini yang suka mengumpat, yang suka mencela, ya, yang ambisinya hanya dunia, dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, ya, sekali-kali tidak. Ini telah pernah kita sebutkan makna dari kalla. Ya, ini maha kada yang bagi, tidak sepantasnya seperti itu, wahai manusia. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu demikian bersifat seperti itu, la yumbadanna fil khutamah, maka dia akan dilemparkan. La yumbada bimana la yutrahanna, dia akan dilemparkan ke dalam khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu ketahui tentang khutamah? Apakah kamu tahu apa itu khutamah? Narullahil muqadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-khutamah itu adalah neraka Allah. Al-muqadah. Ya. Yang dinyalakan. Yang dinyalakan dengan apa? Disebutkan dalam ayat yang lain. Waquduha an-nasu wal hijarah. Neraka Allah itu dinyalakan dengan kayu bakar atau bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Wal'iyadzu billah. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang mana neraka Allah itu yang dinyalakan, ya, tattali', saking panasnya, tattali'u 'alal afidah, ya, api itu sampai kepada hati-hati manusia, ya. Al-afidah artinya adalah hati-hati, jamak dari fuad, ya, afidah. Aitan fidu minal ajasadi idal kulub. Ya. Ketika jasad-jasad manusia itu terbakar, dibakar dengan api neraka, saking panasnya, api itu sampai ke dalam hatinya. Wal'iyadzu billah. Innaha alaihim mu'sadah. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Allah menyebutkan panasnya api neraka itu, ditambah lagi mereka yang dibakar di dalamnya, alaihim mu'sadah. Ay mughallaqah. Ditambah lagi api-api itu mengikat mereka. Jadi mereka yang dibakar, orang-orang yang dibakar dalam neraka, dalam keadaan terikat, ya, tidak bisa keluar. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kullama aradu an yakhruju minha, u'idu fiha. Ketika mereka berusaha ingin keluar dari neraka itu, mereka pasti akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Fi amali mumaddarah. Dalam keadaan mereka, fi amad, terikat di tiang-tiang, ya. Mumaddarah, tiang-tiang yang panjang, yang tinggi, sehingga mereka sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan peringatan bagi kita sekalian untuk menjaga, ya, perbuatan dan lisan kita dari mencela, mengganggu kaum muslimin. Demikian pula surat ini memperingatkan kepada kita agar tidak terlalu ambisi terhadap dunia. Ya. Yang bisa menyebabkan seorang itu lalai. Ya. Bisa menjadikan seseorang itu kikir. Tidak ingin berinfak di jalan-jalan kebaikan. Naam, dan telah kita sebutkan dalam surat yang sebelumnya, bahwa sifat manusia itu lakanud, ya, sangat menentang, tidak bersyukur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia menyebutkan dalam tafsirnya, حق الله سبحانه وتعالى ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan kepada kita surat ini. علينا وبينه لنا في هذه السورة. Allah menjelaskan surat ini kepada kita. لا لمجرد أن نتلوه بألسنتنا. Bukan sekedar untuk kita baca, ya, saja dengan lisan-lisan kita. au na'rifa ma'naha bi afhamina, bukan sekedar diketahui maknanya dengan pemahaman kita, lakinnal murada an nahdara min hadhihi al awsaf ad damimah, akan tetapi yang diinginkan dari surat ini agar kita berhati-hati waspada dari sifat-sifat yang tercela ini. Aibun nasi bil qaul, apa itu sifat yang tercela yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencela manusia dengan ucapan. Wa aibun nasi bil fi'li, ataukah mencela mereka, merendahkan mereka dengan perbuatan. Ya. Ini sifat yang tercela. Terlebih lagi seorang muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Laisa al-mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badi." Bukanlah seorang mukmin itu suka mencela, suka melaknat. Ini bukan sifat seorang mukmin. Suka berkata kotor. Ya. Berkata fahish. Naam. Demikian pula Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqun. Mencela seorang muslim itu sebuah kefasikan, sebuah kejahatan, dosa. Ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum mencela sebagian yang lain, ya, mencemooh sebagian kaum mukminin yang lain. Asa ay yakunu khairum minhum. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Wala nisa'un min nisa'in, asa ay yakunna khairan minhun. Demikian pula janganlah wanita mukminah mencela wanita mukminah yang lainnya. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, larangan dari Allah agar janganlah kaum mukminin itu saling mencela, saling merendahkan. Wala tarmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menggelari sebagian kalian dengan julukan-julukan yang jelek, lakop-lakop yang buruk, yang tidak pantas. Ya. Nah. Demikian pula kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara sifat yang tercela yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat tadi, wal hirsi alal mal hatta ka'annal insana innama khuliqa lil mali liyakhluda lahu. Demikian pula sifat yang tercela adalah ambisi untuk mendapatkan harta dunia sehingga seseorang itu menyangka dia diciptakan untuk mencari dunia saja. Ya. Jangan terlalu ambisi, ini sifat yang tercela. Ambisi terhadap dunia sehingga dia menyangka bahwa dia diciptakan di dunia ini untuk mencari dunia saja. Lupa dari ibadah, lupa dari berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Wa na'lamu anna man kanat hadhihi haluhu fa inna jazaahu hadhihi an-nar allati hiya kama wasafaha Allah al-khutamah tattali'u 'ala al-af'idah mu'sadah fi 'amalin mumaddadah. Demikian pula kita mengetahui dari surat ini bahwa barang siapa yang kondisinya demikian, yang sifatnya demikian, maka balasannya adalah neraka Allah. Neraka yang Allah Ta'ala sifati al-hutamah. Yang sangat panas sampai kepada hati-hati manusia. Demikian pula, api itu akan mengikat mereka. Dan juga mereka diikat dalam tiang-tiang di neraka. Nas'alullah Ta'ala an yujirana minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka. Menyelamatkan kita dari sifat-sifat yang tercela tersebut. wa an yarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Demikian pula semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, karunia kepada kita, keikhlasan dalam ucapan, wal 'amal dalam perbuatan, wal istiqamati 'ala dinih, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah, kokoh di atas agamanya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga dari surat ini hendaklah menjadikan kita ya terus ya mendidik anak-anak kita, ya mengajari anak-anak kita agar mereka berucap dengan ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, ya kita menegur mereka dari ucapan-ucapan yang buruk, ya saling mencela di antara mereka misalkan, ditegur. Jika ada di antara mereka yang mengucap kalimat yang tidak pantas, kalimat dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang buruk, ya, maka kita ingatkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, yaitu tafsir dari surat Al-Fil. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa billahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.